Agus dulu. Agus. Karena Agus lagi menuti A. Tugas akhir. Please. Mulai. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah break tadi, mari kita lanjutkan lagi dengan presentasi dari Hero City. Hero City, komunitas yang mendaur ulang barang bekas menjadi mainan. Hari ini bersama Salman sama Edi yang bakalan presentasi. Mungkin langsung aja ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman dan ini Edi atau biasa dipanggil Cum Cum. Kalau semua mau ketemu di mana? Panggil Cum. Nama imut. Kami dari Hero City. Hero City adalah sebuah komunitas atau sebuah kelompok minat bakat. Kami dibentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mewadahi peminat mainan dan hobi yang terkait pecinta, kolektor, pengcustom, pembuat atau desainer mainan. Hero City berusaha memberikan informasi, membuka wawasan dan memfasilitasi hal yang berkenaan dengan mainan dan yang berhubungan dengannya. Hero City terbentuk pada bulan Juli 2009. Sebenarnya dulu kelompok kecil yang kami gunakan sebagai ajang pamer. Jadi kita bikin mainan sendiri, kami explore dari barang apa kami gabung-gabungkan jadi sebuah mainan, kemudian kita pamerkan satu sama lain. Tapi ternyata apresiasi dari teman-teman, ternyata gimana kalau dijadikan komunitas, maka kita jadikan komunitas seperti itu. Next. Anggota komunitas, kami ada seorang pembimbing, yaitu seorang dosen dari desain produk industri ITS. Kalau sama mau mampir ke kampus kami, bisa kami kenalkan. Kemudian anggota kami, insya Allah yang masih aktif 15 orang. Next. Kegiatan komunitas kami yaitu share tentang perkembangan toys dan desainnya, share tentang internal komunitas. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan tentang bagaimana kalau kita pameran di sini, bagaimana kalau kita membuat ini, bisa dibicarakan di situ. Kemudian eksperimen tentang pembuatan toys. Jadi yang kami fokuskan adalah bagaimana cara kami membuat mainan kami sendiri. Jadi kalau orang-orang mungkin komunitas atau kolektor, mereka mengumpulkan dari membeli. Kami putuskan biar kita itu beda, kita itu bikin. Bagaimana kalau seperti itu? Kemudian pameran. Dan yang terakhir bisnis, kami bisniskan. Next, subkomunitas kami yaitu Paper Toys. Nanti ada gambarnya. Paper Toys yaitu mainan yang terbuat dari kertas. Kemudian Cast and Mold Toys yaitu mainan yang menggunakan media cetak. Nanti ada gambarnya juga. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian Recycle Toys. Nah, Recycle Toys ini mungkin sesuatu yang baru di Surabaya mungkin, atau di industri toys, karena memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media kami. Kemudian cosplay. Kalau teman-teman pernah melihat baja hitam atau Power Ranger, teman-teman kami atau anggota komunitas kami bisa bikin kostumnya, jadi langsung bisa dipakai seperti itu. Kemudian plastoys mainan yang dari kain, saya bawa nanti saya jelaskan. Next, ke JPEG-nya dulu aja. Ini plastoys ini dulu. Nah, ini salah satu contoh dari Recycle Toys. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, mungkin sekilas kelihatan seperti mainan, tapi ini terbuat dari Rexona sebenarnya, deodoran. Deodoran kita cat. Kenapa? Merek lain boleh. ada yang Sanex kok. Ini Sanex. kemudian kita bikin apa namanya Iron Man atau karakter-karakter lain dari fantasi kami yang coba diaplikasikan ke grafis sebuah mainan seperti itu. Next. Kemudian ini dari bambu, kuda bambu. Jadi next. Jadi bagaimana caranya bambu yang kelihatannya sepele, biasanya kita bikin besek atau apa namanya wadah-wadah makanan, kita gunakan bagaimana caranya biar bisa jadi mainan. Ada nilai edukasinya di sini. Next, terus. Nah ini kalau sama diganti jadi orang-orangan gimana? Jadi kita bambu itu apa namanya? Bagaimana kalau dijadikan ada ekspresi wajahnya, bisa diganti kepalanya? Ini sudah diproduksi oleh karena sudah pernah dilombakan di Awi-Awi Bandung dan mendapatkan nominasi dan menjadi finalis. Awi-Awi sendiri sudah memproduksi bambu ini untuk diproduksi massal seperti itu. Next. Nah, ini paper toys yang terbuat dari kertas. Next. Ini plastoys yang tadi, plastoys. Jadi kalau teman-teman pernah tahu cara bikin kaos, yaitu di sablon, maksudnya gambar langsung di press di kaos, kemudian diaplikasikan menjadi apa namanya bentuk-bentukan lucu-lucu, menjadi bentukan boneka-boneka, jadinya seperti ini. Jadi ini adalah peluang bisnis kalau sama teman-teman mau dibisniskan. Next. Ini kulkas. Jadi display kami juga apa memakai kulkas sebagai barang bekas dan sebagai apa namanya nilai tambah kalau sama di pameran, orang pasti tertarik. Oh, ini apa? Ini apa? Jadi pertama tertutup, waktu dibuka dikira mereka ada minuman atau apa, atau ternyata ada mainan di situ. Next, ini dari kayu-kayu. Terus ini terbuat dari apa namanya? Kalau yang merah itu terbuat dari kabel-kabel seperti ini. Seperti ini. Ini terbuat dari kabel. Kabel telepon. Terus coba kita gabungkan dengan media yang namanya clay. Clay itu kayak malam, tapi kalau dia didiamkan, dia jadi keras kayak semen. Gitu. Dan ini bukan yang ini. Yang merah itu pernah kami pamerkan dan ternyata ada tawaran, "Mas, gimana kalau saya beli 300 ribu?" Seperti itu. Tapi sementara kita cuman pameran aja, nggak dijual. Jadi nggak kami jual. Terus yang sebelah sana itu kakinya itu dari ini, dari apa namanya? Deodoran lagi. Kami seneng deodoran. Deodoran. Terus yang tangan-tangannya itu pakai ini, pakai apa namanya? Selang akuarium. Terus badannya itu kalau buat kolektor Tamiya, kalau tahu Tamiya, itu kami lepas, kami gunting-gunting, terus kami aplikasikan jadi ini. Terus yang hitam ini, kalau badannya ini, kalau tahu itu baygon elektrik. Kalau tahu. Ya, next. Ini yang tadi, dari kabel-kabel, next. Nah, kalau yang ini, jadi ada mainan yang orang jual itu sebenarnya harganya 80.000 seperti itu ya. Cuman mainan kosong warna putih, kemudian ditempel-tempelkan dengan kayak yang ekor-ekor yang panjang itu menggunakan pulpen dan selangnya, selang apa namanya, semacam kabelnya komputer, kemudian kami gabung-gabungkan dengan media yang lain jadi seperti ini. Dan pernah kita tawarkan di internet, ada yang nawar 450.000 seperti itu. Next. Kayak ini Mas Bayu, tengah-tengahnya itu apa namanya, jam jisok bekas yang nggak kepakai. Terus pistolannya pakai ujungnya pulpen sama ujungnya lem seperti itu. Next. Ya, ini sengaja nggak diinin apa namanya, nggak punyanya teman-teman, nggak dicat, nggak dikasih apa, maksudnya biar orang-orang itu tahu kalau Kenapa? Bekas punya ceweknya ini. Punya punya sendiri. Punya sendiri. Dari tadi kan sonanya juga punya sendiri. Ya, seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi. Yang dari Baikun Electric tadi. Next. Next. Ini dari tutupnya mouse yang enggak kepake, terus di apa namanya? Ada apa namanya ini? Drawing pen atau pulpen. Daripada nganggur, akhirnya kita pakai, leles-leles sebenarnya. Terus kita bakar, kita belokin, jadi kayak laba-laba seperti itu. Next. Ini punya teman-teman juga. Next, dari jepitan jemuran ini. Next lagi, ini yang tadi. Kalau ini dari pipa-pipa paralon. Nah, ini yang tadi ya, kalau sama mama. Jadi kostum, cosplay, seperti itu. Bahannya dari karet maket namanya, karet Eva. Jadi kalau di apa namanya gunting di buat pola elastis juga. Udah. Terus yang ini. Oh iya, yang ini. Ini, oh ini. Ini juga dari Rexona. Enggak tahu kok kita banyak Rexona itu kenapa itu enggak tahu gitu. Enggak tahu. Karena kita semua bau. Karena kita semua bau. Karena wangi. Kayak ini sebenarnya ini. Ya, ini waktu kita pameran di TP waktu itu. Udah, ini. Ada sebenarnya. Oh, ini. Ambil barang dulu. Mau bagi-bagi. Ya udah bagi semua. Maksudnya nanti Kuis. Oh. Kalau bayar di Paris. Itu beli. Jadi ada tiga apa namanya? Boneka gratis. Jadi yang namanya jadi yang namanya plus toys itu kalau orang punya gambar atau punya hobi gambar, tinggal gambar aja terus di print, habis itu di press kayak seumpama apa namanya ini ada Steve Jobs di situ, di sini kita punya Obama, di sini kita punya Mr. Bean gitu. Dan ini kalau sama apa namanya cuma diaplikasikan ke sini aja, jadi barangnya bisa dijual seperti itu. Jadi saya sendiri mengajak jualan sebenarnya. Promosi. Seperti ini Captain America. Next. Kemudian ada yang apa namanya? Kamu ya. Kalau semua orang bisa gambar mukanya orang gitu. Semuanya bisa di custom, bisa di apa namanya? Dinaikkan harganya seperti itu. Ya. Kurang lebih presentasi dari kami seperti itu. Ini mana yang dikasih? Waktu bertanya-tanya. Jadi kalau sama mama ada pertanyaan, monggo nanti. Mau ada yang ditanya? Mas Cum-Cum mungkin mau nambahin. Oh ya, Hero City ini dulu sempat ngasih workshop juga buat anak-anak waktu acara festival anak di C2O ya. Waktu It Play lah di C2O. Mungkin nanti pas It Play lah bisa jangan si workshop lagi. Bagi-bagi juga. Oh ya, untuk misi kedepannya mungkin kalau sama mama ada kolaborasi, kami pernah ini kampanye ke pendidikan. Jadi pendidikan kalau sama mama kayak di Stren kali mungkin ya. Terus kami pernah di Kelurahan Gebang di dekat tempat tinggal kami itu anak-anak usia dini yang belum apa namanya belum TK, maksudnya belum sekolah karena keterbatasan biaya, kita ajak bikin mainan bareng seperti itu. Terus apa namanya untuk media-media yang lain seperti ini apa namanya global warming kami bisa menggunakan ini sebagai media tulisan atau kami bisa ini apa namanya bikin mainan dari bubur kertas, dari kertasnya nggak pakai dari kertas koran-koran, akhirnya kita bikin ya recycle toys lagi. Supaya udah. Terima kasih banyak. dengan Mas Antariksa. Sambil dikasih pengantar aja oleh si Ari ya. Jadi Mas Antariksa ini di Kunci Cultural Studies Center. Dulunya sempat bekerja di Kalijodo untuk memberikan proyek tentang sejarah kampung juga, terus juga sempat ngajar di sana dari 2002. Kalau menurut ceritanya dulu waktu di Kalijodo selama hampir 6 bulan itu untuk bergaul dengan warga gak ngapa-ngapain, tidak melakukan proyek apapun untuk mendekatkan diri dengan warga. Mungkin nanti ceritanya bakalan lebih panjang dari Mas Antariksa tentang proyeknya di Kalijodo. Sama saya tadi yang belum sempat saya jelaskan tentang koleksi buku ya. Ada beberapa koleksi-koleksi buku Ayora itu di C2O yang bisa dipinjam gratis. Bukunya apa aja kan? Macam-macam. Ada kalau yang kapan itu ada sebenarnya novel tentang Dolly juga. Penulisnya Tom Surabaya. Kemudian yang ini, kalau ini dua buku yang Voice of the Past tentang sejarah lisan. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk apa sih sejarah lisan itu bisa baca. Dan ada buku tentang Asia Tenggara juga. Jadi itu beberapa buku yang saya sewa gratis. Ada banyak, beberapa lain juga di situ. Ya, Antariksa di sini sebenarnya sedang residensi. Kita selama 2 minggu Antariksa sampai tanggal 31 Mei. Karena Antariksa juga pernah melakukan secara lisan itu di yang sudah dibilang oleh Ari di Cuminahan di Kalijodo 3 tahun sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya ibaratnya diklat ya, atau pendidikan kilat untuk mempelajari mencoba melakukan secara lisan di kampung. Tapi ya apa-apa, coba nanti. Oh ya, untuk teman-teman yang tertarik tentang diskusi seni rupa, saya lihat di sana ada teman-teman yang selama ini berkarya di bidang seni rupa. Mungkin nanti kita juga bakalan ada sesi sharing lagi dengan Mas Antariksa ini. Untuk waktu dan tanggalnya mungkin nanti kita posting di Facebooknya C2O. Selain itu apa? Karena saya harus ngomong terus sampai. Udah sebenarnya udah. Udah ya. Tinggal sambil jalan. Selamat sore teman-teman semuanya. Nama saya Antariksa, saya dari Yogyakarta. Mohon maaf saya berdandan agak seperti orang sakit tapi memang agak flu mungkin karena perubahan suhu ya yang agak ekstrim. Yang di Jogja dingin. Saya bekerja di Kunci Cultural Study Center. Itu satu lembaga yang berdiri tahun 99. Intinya ini satu lembaga penelitian begitu, tapi yang kita teliti kebudayaan dalam pengertian yang luas. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi kami selain melakukan penelitian juga menerbitkan buku, yang akan ada acara juga di sini. Lalu fokusnya kalau kami bilang penelitian, kami melakukan penelitian yang sifatnya eksperimental. Eksperimental itu dalam arti kalau biasanya penelitian itu hasilnya tulisan, nah kami sebenarnya tidak terlalu percaya sama tulisan itu. Jadi kita biasanya hasil risetnya itu bisa berupa pertunjukan, bisa berupa film, bisa berupa pameran foto, bisa berupa catatan atau pengakuan lisan dari orang-orang, bisa berupa pameran seni, kumpulan puisi dan hal-hal semacam itu. Saya mau tunjukkan apa-apa yang kami sudah kerjakan berkaitan dengan, nah gini aja deh, ini yang sudah kami lakukan berkaitan dengan sejarah gitu ya. Nanti saya jelaskan apa itu sejarah. Tapi mulai tahun 2002 kami membuat beberapa eksperimen, nanti akan saya tunjukkan kecil-kecil. Yang satu sejarah keluarga tahun 2002, lantas sejarah komunitas Juminaan, nanti saya tunjukkan. Juminaan itu nama kampung di Cude, di Yogyakarta. 2006 itu ada proyek seni Gondomanan. Gondomanan itu satu area pecinan di Yogyakarta Selatan. Isinya sebenarnya kurang lebih kalau di sini ya kayak Kertajaya gitu ya. Isinya pedagang-pedagang, tapi sangat spesifik, ini mur baut, perlengkapan motor, listrik dan macam-macam, tapi sangat tua. Dan kita melakukan riset tentang sejarah area itu kurang lebih panjangnya 5 km, tetapi melalui riset kita pada benda-benda. Jadi kita menyelidiki misalnya mur baut tahun 30-an, tahun 40-an itu bentuknya kayak gimana, motor tahun-tahun segitu kayak gimana, itu kita kumpulin. Jadi kita melakukan riset satu tempat tetapi fokusnya pada yang kita sebut budaya material gitu ya, kita ngumpulin benda-benda. Lantas babat kampung itu satu eksperimen yang lebih besar dari sejarah komunitas Juminaan. Jadi kalau di Juminaan itu kita bekerja sebenarnya di tiga kampung, ya boleh disebut satu kampung gitu, tapi tiga titik. Lantas di babat kampung itu kita kerja dengan 9 kampung di Jogja. Jadi satu Jogja gitu, kita membuat festival sejarah kampung selama satu bulan penuh. Setiap akhir pekan ada acara di masing-masing kampung merayakan sejarah kampung. Lantas Spacecape Alun-Alun Selatan, nanti ada yang baru juga. Itu kita di Yogyakarta punya dua alun-alun, utara dan selatan. Nah kita melakukan riset tentang sejarah ruang sosial gitu. Jadi bagaimana alun-alun selatan di Yogyakarta itu digunakan sebagai, ya apa yang sekarang itu kita sebut sebagai ruang publik gitulah. Ruang publik itu apa sih sebenarnya, bagaimana orang menggunakannya, pertarungan apa yang terjadi. Nah di alun-alun selatan itu kita kerja dengan banyak sekali seniman. Ada fotografer, perupa, ada artis dan aktor teater dan lain-lain. Lantas yang paling baru itu sejarah komunitas India di Yogyakarta. Kita bikin berbarengan dengan acara Bienal Yogyakarta tempo hari. Seperti judulnya, yaitu memang kita meriset sejarah komunitas India di Yogyakarta. Nanti saya lihatkan salah satu outputnya. Ini apa ya, aku kok lupa. Oh ini dilewati aja lah. Tapi intinya begini, apa yang kami maksud sejarah adalah sejarah dalam pengertian yang populer gitu ya. Jadi kenapa kami, ini bisa diabaikan dulu, kenapa kami melakukan riset sejarah itu sebenarnya karena kita melihat satu selama ini sejarah di Indonesia itu berfokus pada tentara. Jadi kalau kita lihat buku sejarah itu isinya jenderal-jenderal semua. Ada banyak yang kosong di situ. Terus isinya tokoh-tokoh semua, tokoh yang juga diciptakan juga. Jadi kita melihat banyak yang lowong di situ. Misalnya saja perempuan itu tidak ada, hampir tidak ada di dalam sejarah. Kalau muncul tokoh perempuan itu perempuannya yang priai atau yang laki-laki tentara, kayak Cutnya Din Kumalahayati dan macam tentara. Nah, ada orang-orang biasa yang tidak masuk. Nah, kita ingin mengubah itu. Sejarah yang kita anggap bias tentara itu kita ubah dengan perspektif sejarah orang biasa. Kita ingin yang jadi tokoh kita adalah orang-orang kampung. Orang-orang biasa ini adalah aktor sejarah juga. Gitu. Lantas yang kedua, sejarah tidak kontekstual. Waktu saya mengajar di Juminan, pertama kali di Code, tentu saja tidak ada gunanya untuk mereka tahu kapan Pangeran Diponegoro ditangkap, kapan Jenderal Sudirman mulai jatuh sakit, ditandu dan seterusnya. Ya itu berguna untuk menumbuhkan nasionalisme, tapi di kampung itu tidak terlalu ada gunanya, karena yang dipikirkan mereka, tanah mereka besok hilang, besok mereka digusur, mereka nggak bisa makan dan seterusnya. Nah, sejarah dalam arti itu tidak kontekstual, tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang berlangsung di masyarakat. Nah, kita ingin melakukan pendekatan yang lebih berguna kepada masyarakat. Misalnya sejarah kepemilikan tanah di Code itu jauh lebih berguna daripada, saya tidak mengatakan yang satu tidak berguna, tapi yang ini jauh lebih kontekstual, ya. Sejarah tentang keterampilan warga, pemetaan tentang keterampilan warga di satu kampung, sejarah tawuran di satu kampung, sejarah hilang dan tumbuhnya sebuah kampung. Nah, itu menurut kami jauh lebih kontekstual, gitu ya. Nah, kita mulai dengan sejarah keluarga itu satu eksperimen sebenarnya. Eksperimen karena waktu itu tidak ada satupun di antara kami yang belajar sejarah. Jadi tidak punya yang punya keterampilan sejarah. Kita semua cuma mencintai sejarah, tapi kita tidak tahu bagaimana. Nah, akhirnya utak-atik gatuk pendeknya, kita membuat eksperimen itu dengan anak-anak SD sampai SMA, yang paling muda mungkin 8 atau 9 tahun, yang paling tua SMA. Ya, kita eksperimen bagaimana sih mengumpulkan informasi sejarah. Saya tunjukkan contohnya. Contohnya mungkin ini kali ya. Ini yang waktu awal, jadi saya tunjukkan saja. Nah, ini contoh. Maaf ya, bahannya adanya ini. Ini contoh, jadi ini model latihan sesungguhnya. Ini model latihan bagaimana menyusun sejarah berdasarkan koleksi foto keluarga. Jadi yang dilakukan sebenarnya sangat sederhana, mengumpulkan foto. Tetapi kemudian bagaimana dia menjadi sejarah itu adalah ketika dia diklasifikasi, dia disusun, dikelompokkan, dan diberi catatan. Nah, kita berlatih sebenarnya melakukan praktek itu, mengelompokkan, membuat kategori, kemudian memberikan catatan, memberikan caption itulah ya, dikasih keterangan. Ini contoh juga, ini contoh latihan untuk anak-anak bagaimana mendudukkan keluarga saya, gitu ya, keluarga di antara yang lain ya. Itu kan ada keluarga, aku udah lupa ini kelamaan. Ya pendeknya begitulah. Pendeknya begini kalau kami berlatih itu, melatih anak-anak itu. Anak-anak itu selalu, saya sudah cerita ke Ari dan beberapa teman, kalau kita melatih anak-anak dan remaja itu selalu berangkat dari dirinya. Gitu ya, tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya itu diidentifikasi. Sebenarnya matamu untuk apa, telingamu untuk apa dan seterusnya. Dari situ bergerak kepada keluarga, kakak, kakek, nenek, ibu, bapak dan seterusnya. Dari keluarga bergerak ke kampung, dari kampung bergerak ke kota, dari kota bergerak ke negara. Nah, begitu cara kami melihat yang namanya konteks sejarah itu. Jadi mula-mula sejarah itu harus berguna, harus menyenangkan untuk orang yang melakukannya sendiri, gitu ya. Nah, itu sebabnya kita berangkat dari diri. Itu ada latihannya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini contoh latihan membuat identifikasi masalah sebenarnya. Beberapa teman udah lihat ini, tapi kurang lebih ini enggak apa-apa ya kita melanggar suara-suara ini ya. Pendeknya begini, ini misalnya contoh saya meminta anak-anak dan remaja mengidentifikasi kebiasaan dan tradisi di Yogyakarta. Itu kan sulit ya, karena besar sekali. Nah itu kita kelompokkan. Kemarin waktu saya mulai ngasih pertama workshop di Strengkali, kalau kita mau mencari apa itu Strengkali itu apa, orang bingung karena tidak dikelompokkan. Nah kalau kita sudah mengelompokkan jadi lebih mudah. Agama, alam, bangunan, bahasa dan budaya, pakaian tradisional, festival, rumah dan bangunan, makanan dan seterusnya, kita kelompokkan. Nah dari sini baru digali lagi. Misalnya kalau yang khas Yogyakarta itu makanan apa? Lotek, cucur, ini yang mengisi anak-anak sebenarnya cuma sudah tinggal. Lotek, cucur, gudeg, gudangan dan seterusnya. Nah ini contoh cara mengidentifikasi. Sebenarnya kita bisa melakukannya untuk kampung juga. Kampung itu bisa kita kelompokkan bangunannya, kemarin asal usulnya, keseniannya, kemudian pengobatan tradisional dan seterusnya. Nah ini contoh kalau kita mengubahnya menjadi sebuah proyek sejarah keluarga. Jadi misalnya terjemahkan aja ya, ini kebiasaan dan tradisi sebuah keluarga. Bikin aja kolom semacam ini, minta anak-anak mengisi makanan, apa makanan favorit keluarga di daftar. Pembagian ruangan, oh si A kamarnya di depan, bapak dan ibu kamarnya di sini dan seterusnya. Jadwal aktivitas rutinitas sehari-hari, tempat jalan-jalan favorit, pakaian, acara TV favorit, pembagian kerja, larangan-larangan dan seterusnya. Nah ini diidentifikasi dulu, kalau untuk anak-anak senang biasanya di daftar saja. Baru nanti sesudah didaftar sebenarnya kita bisa mengeksplor lagi lebih dalam. Kita mengajukan pertanyaan mengapa. Misalnya anak-anak dilarang keluar sesudah maghrib, itu lazim ya kita semua ya. Tapi sangat sedikit yang bertanya mengapa. Nah itu dieksplor lagi. Jadi banyak juga sejarah sebenarnya kita sangat sedikit mengeksplor pertanyaan mengapa gitu ya. Pendeknya disebut saja Partai Komunis Indonesia itu partai terlarang, tapi siapa yang tahu alasannya kenapa? Sangat sedikit bukan? Nah, kita sesungguhnya banyak tidak tahu tentang diri kita sendiri. Nah itu mulai dengan cara semacam gini, itu contoh latihannya. Siapa nak tak ewangnya ya mas? Saya nggak apa soalnya urutannya. Saya nggak keberatan lagi. Tenang aja. Ini contoh bagaimana membuat pohon keluarga ya, pohon keluarga. Ini asal usul sih kalau ini ya. Iya, ini tentang asal usul nih. Ini kan saya dari bapak, ibu dan seterusnya lah. Tapi ini mudah dikerjakan. Nah ini contoh timeline membuat makanan favorit anak-anak di Yogyakarta dari tahun 60-an sampai tahun 2000-an. Metodenya gampang sebenarnya, wawancara umnya, tantenya, mbahnya, mbokdirnya, paklitnya dan seterusnya, kemudian disimpulkan. Ya ini contoh yang sederhana. Kalau yang anak-anak sendiri gambar sebenarnya dia bisa pakai foto, bisa pakai clipping, pakai macam-macam, tapi anak-anak seneng. Dan ini kita bisa bikin kan, ini kan sebenarnya kayak gini nih, kayak timeline ini. Ini kan timeline juga yang kita bisa bikin, nanti saya tunjukkan. Ini Sarah berapa ya, waktu itu kelas berapa, sekarang dia kuliah udah punya pacar. Sedih. Ya ini latihan-latihan, jadi kami latihan menginterview satu sama lain. Nanti ada daftarnya sebenarnya, daftar pertanyaan, kemudian kita latihan karena kita harus latihan. Ini contoh daftar pertanyaannya, nanti saya copy aja ke C2O, jadi silahkan dibagi-bagi. Ini Sarah dan Anang. Nah sebenarnya Sarah itu adiknya Anang. Anang waktu itu masih bodoh ya, sekarang kan dia udah mulai. Ini Anang dan adiknya. Ini Anang, yang kanan ini Anang, sekarang fotografer dan desainer di Jogja. Nah mereka sedang menyusun satu sejarah keluarga dia. Keluarga dia itu pembuat stempel di Yogyakarta dan punya dokumentasi yang sangat baik sehingga kita bisa tahu. Nah ini yang di kanan ini adalah kumpulan stempel, jadi kita bisa tahu capnya NU tahun 42 itu kayak gimana gitu ya. Itu mereka masih simpan. Dan ini yang kanan tuh Nuning, bukan Nuning, punya anak. rekan saya. Yang kiri itu Sarah ya, adiknya Anang. Nah ini contoh, ini potret keluarganya Sarah. Nah itu sejarah keluarga. Lantas ketika dia diwujud, nah ini sejarah Gondomanan nih apa ya? Saya lupa di sini. Kayaknya kurang asik deh gambarnya, kita ganti aja deh. Komunitas India nanti belakangan. Nah ini Juminan. Juminan itu di mana ya? Teman Jumitan. Mestinya di sini ada satu folder lagi. Proses display. Foto Juminan, nah ini presentasi ya, udah deh di sini. Nah Juminan itu begini, kami melakukan proses itu sebenarnya, tapi dalam konteks kampung. Jadi kalau tadi kita lihat udah keluarga itu dipetakan, ya kan? Atau seseorang itu dipetakan, atau keluarga itu dipetakan. Nah sekarang kita lihat ini dipetakan dalam konteks yang lebih besar, yang kemudian dipamerkan ya. Saya kasih contoh, ini sebenarnya sih, nah ini foto ya, sebenarnya prosesnya sama. Nah ini foto ibu-ibu, jadi saya di Juminan tuh melibatkan anak-anak yang kecil gitu ya, sampai nenek-nenek, kakek-kakek sebenarnya terlibat gitu dengan caranya sendiri-sendiri. Ibu-ibu ini kumpul sebenarnya untuk cerita saja. Kita menggali cerita tentang misalnya bagaimana sih dulu pacarannya, dulu kalau pergi ke salon tuh ke salon mana dan seterusnya. Ini caranya supaya bisa lihat semuanya gimana ya? Ya kayak gini deh, ini kelihatan. Ya ini pertemuan ibu-ibu. Ini waktu pameran di Cemeti. Ini model pelatihannya. Nanti saya kasih. Ini waktu saya masih muda dulu. Sepuluh tahun yang lalu ini nuning. Ya ini para remaja lah kan punya tempat semacam ini gitu ya, di mana setiap waktu kita latihan gitu. Ini contoh apa ya? Nah ini kayaknya contoh timeline waktu latihan. Kok ini semua? Nah pendeknya pamerannya kemudian begini. Nah ini contoh pamerannya ya. Ini contoh arsip lama yang ini milik warga yang kita pinjam. Ini ya foto-foto kampung sebenarnya. Ini pagupon kayak gitu. Itu bagian yang penting, kita punya filmnya sebenarnya. Karena balap burung dara itu penting di kampung, jadi hasilnya salah satunya anak-anak bikin film tentang burung dara. Ini peta Juminan yang dibikin oleh warga juga. Nah kita ngumpulin fotonya, ini kolaborasi dengan seniman ya, Marianto. Nah ini contoh, nah ini cara membuat minuman tradisional alkohol ya, lapen, yang khas kampung juga. Nanti ada resepnya, boleh dikopi nanti. Cara mabuk juga ada. Nah ini contoh yang dikerjakan oleh warga ya, makanan masa lalu, minuman tradisional. Ini bahasa AMD, itu bahasa prokem untuk membedakan PKI dan bukan. Jadi di Juminan nanti saya lihat contohnya yang lebih besar. Ini Mbah Harjo juga cerita. Mbah Harjo itu tokoh ketoprak kalau tidak keliru. Ini cerita tentang banjir Kali Codé kayaknya. Ya ini tentang banjir Kali Codé yang bikin anak-anak juga. Tapi ini menarik karena selain ada cerita, ada komik, ada gambar semacam ini, juga anak-anak kemudian membuat tari. Kegiatan di sanggar itu membuat tari cincing namanya, untuk menceritakan banjir di Codé tahun 50-an dibikin tari. Jadi kita lihat di sini sejarah hasilnya bukan hanya tulisan, tapi bisa juga tari, bisa juga ketoprak dan macam-macam. Ini lomba foto, waktu itu kita bingung cara ngumpulin gimana, lantas remaja-remaja itu punya ide, kita bikin aja lomba foto, hadiahnya waktu itu ayam. Jadi yang juara satu ayam, jurinya warga sendiri, ada syaratnya foto yang boleh diikutkan lomba itu harus lebih tua dari tahun 80. Jadi kalau udah 81 nggak boleh diikutkan lomba. Tahun 80 ke bawah, jurinya warga sendiri, menentukan yang menang itu adalah yang deskripsinya paling lengkap. Ini lokasi tepatnya di mana, siapa yang memotret, yang ada di situ siapa saja, dan seterusnya. Ini kayaknya ini salah satu pemenang. Ini Juminan tahun 30-an. Ini akhir 70-an. Nah, dari sini sebenarnya cerita itu digali, karena sebenarnya ketika kita ngumpulin begini, lantas kita mengundang ibu-ibu yang ada di foto itu untuk cerita lagi. Nah, kita dapat cerita kan, bisa direkam pakai video, nanti diubah jadi teater, jadi ketoprak, jadi lagu, dan seterusnya. Wah, ini ini udah pameran di mana-mana lah, kalau ini udah sampai di luar negeri segala macam. Ini contoh, nah ini waktu pembukaan, waktu pembukaan. Jadi Cemeti itu salah satu galeri yang sangat bergengsi ya. Ini waktu pembukaan, anak-anak kayaknya memainkan salah, seingat saya memainkan salah satu permainan tradisional dari tahun 50-an gitu. Wah, ini seluruh warga kampung datang pakai bis waktu itu, rombongan. Ini waktu pembukaan saya ngasih pidato. Nah, ini acara pembukaannya. Nah, ini warga sendiri. Rame. Nah, ini di sini ada seni grafis, cukil kayu. Cukil kayu sebenarnya yang juga kita, karena kita berkolaborasi dengan seniman, jadi kita mengajari, seniman ini mengajari teknik cukil kayu kepada warga kampung, tetapi gambar yang ditampilkan itu juga tentang sejarah kampung gitu ya. Jadi kita lihat di sini integrasi seluruh kegiatan ke dalam gagasan tentang sejarah kampung. Nanti mungkin saya bisa lihat contohnya, gambarnya. Ini mbah-mbah itu sejarah kampung. Nah, saya mau tunjukkan detailnya. Teks mana ya? Nah, ini teks. Ini contoh teks yang dibuat sebenarnya oleh warga. Nah, kalau kita lihat di sini, ini asal-usul Juminan. Nanti, ini bisa nggak sih digedein, kan? Bikin ini lah. Buka aja pakai preview seluruhnya ya. Oke. Okay. Nah, ini yang membuat seluruhnya warga. Ini misalnya asal usul Juminan. Ini warga yang membikin, nanti ada sumbernya mestinya di bawahnya. Ini kita bisa memperhatikan pertanyaan-pertanyaannya sesungguhnya. Nah, ini wawancara dengan Pak Samdi, wawancara tahun sekian oleh Nova dan Mamat, itu remaja. Ini asal-usul Juminan, ini bahasa END yang saya ceritakan. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya, kita terbitkan waktu itu jadi buku kecil gitu ya, Kamus Juminan, sampai sekarang masih dipakai. Jadi ini tampaknya mudah karena hanya menambahkan, kenapa dikasih nama AND itu hanya menambahkan sisipan AND dalam kata, misalnya aku jadi andakan, andakandu disingkat lagi jadi andakan. Tampaknya ini mudah, tetapi kalau Anda datang ke Juminan, mereka mengucapkannya dengan sangat cepat sampai sekarang, dan itu ya kita nggak ngerti ya, bahkan pakai kamus pun masih bingung. Dan itu kita bikin kamusnya waktu itu. Lantas ini yang tadi saya ceritakan, cerita Mbah Harjo, ini tentang banjir dan lain-lain. Ini cerita, ini kumpulan cerita ya, sederhana seperti ini. Cerita Pak Sutaryo. Jadi kita mengumpulkan, kalau kita lihat di sini cerita orang biasa sebenarnya ya, seluruhnya yang kita nggak temui di buku sejarah sekolahan ya. Misalnya ini model rambut favorit di Juminan. Rambut gelung Cioda, rambut jambul depan, rambut kepang dua, rambut kondi hornet, dan seterusnya. ini permainan, jadi permainan tuh di, nah ini ada judinya apa aja waktu itu ya. Ada kartu remi, kartu cina, kartu domino, adu jago, main kelereng, dan seterusnya. Nah itu kemudian kita replika sebenarnya waktu pameran kalau ada apa bendanya. Ini masih permainan, sejak kapan judi ini juga cerita yang lain lagi. Ini nah ini orang yang menulis ya, Bapak Suhadi ini menulis sendiri. Dia pelatih ketoprak di sana. Ini makanan masa lalu di kampung. Jadi sebenarnya bisa nih kerja bareng sama Mantasa kalau kita bikin program di sini ya. Salah satunya kemarin kita sudah sepakat itu salah satu tema ya. Masakan dan pengobatan tradisional yang masih ada di sini. Kemarin kan ada orang-orang tua yang bisa cerita tapi nggak pernah mempraktekkan lagi. Nah kita mau bikin di Strand Kali sebenarnya upaya mendokumentasi ini. Ini contoh. Ini minuman tradisional yang saya ceritakan, Mas, bisa dibikin ya nanti. Namanya lapen, langsung penak. Lapen. Ini cara membuatnya ada di sini. Ini tentang pendidikan. Serius. Ini tentang, nah ini penyakit dan obatnya ya misalnya. Lucu-lucu ini. Kalau ada warga yang sakit di mana, dibawa kemana waktu itu? Ke tempat dokter ahli Ali atau Mbah Yong, Suster Prin, nah ini dan seterusnya. Ini tentang penyakit-penyakit. Ini tentang rumah, tentang bangunan. Jadi kita punya banyak sekali ini sebenarnya catatan kayak begini. Yang intinya sebenarnya adalah apa yang saya sebut di awal, sejarah. Sejarah itu sebenarnya milik orang biasa, begitu loh. Yang kita pengen dorong dengan program ini. Selama ini kita itu kan cuma terima saja. Nah sekarang kita menyusun sejarah kita sendiri. Nah eksperimen berlanjut karena kami senang eksperimen. Ini jalan terus program ini di Juminan. Sekarang kita mau eksperimen lagi di Strand Kalimbratang, Kampung Baru, sama Baratajaya. Dalam 2 minggu ini kita lihat. Kalau teman-teman tertarik untuk bergabung, silahkan hubungi Pak Gatot dan teman-teman C2O kalau mau ikut belajar sama-sama. Nah kita eksperimen lagi dengan yang tadi saya ceritakan, Spacecape. Spacecape itu sama kurang lebih, tapi idenya adalah kita meriset bersama seniman alun-alun. Ini saya play aja. Ini kumpulannya. Jadi kita meriset alun-alun tapi hasilnya bukan hanya tulisan. Hasilnya adalah performance selama 2 malam. Jadi ini kok agak lebay ini ya, pembukaannya lama. Kumpulin orang dulu. Ini cepat kok, cuma 3-4 menit kayaknya. Dengan teater garasi dan macam-macam. Ini kayaknya video yang dipakai untuk nyari duit. Ada cerita lagi seorang ini upaya pengusahaan. Jadi di dari luar kota, ada Mas Angin namanya. Mas Angin itu menyeberangi apa? Ya, menyeberangi 2 pohon beringin itu loh, kalau di alun-alun Jogja. Dan kalau kita berhasil menyeberangi dengan mata tertutup, kita percaya katanya permohonan kita terkabul. Nah ini bapak ini sudah berjualan di sini bertahun-tahun gitu, dan dia menjadi saksi mata. Nah ini pada saat kejadian dia diwawancara gitu ya. Jadi kita bikin di alun-alun, diwawancara oleh seniman itu tadi yang mewawancara. Dia pakai mikrofon dan seluruh pengunjung alun-alun bisa mendengarnya. Oh, jadi si ini penyebabnya dan seterusnya. Kita dengerin saja. Kemudian dia tuh saya berhasil usaha saya gitu. Ngabari saya dengan begitu. Artinya itu ya, wah ya syukur alhamdulillah saya kan begitu di. Oke. Okay. Ini Anang Sabtoto membuat Anang yang tadi. Ini namanya Warung Handayani di Yogyakarta. Ada TV-nya. Nah, kita pasang TV di sini. Oh, kita bukan pasang TV. TV-nya sudah ada, tapi kita putar video. Nah, video yang diputar Anang itu adalah sebuah studi. Nah, ini saya tunjukkan bahwa studi itu juga bisa aneh, bisa juga menyenangkan. Ini studinya Anang tentang aktivitas orang di alun-alun. video yang diputar di warung Handayani setiap hari selama seminggu itu ini. Ini contoh seri ya. Kecil aja enggak apa-apa ya. Tapi penting melihat penutupnya, penting. Lalu ada lagi yang kayak gini, ini serinya sama seri olahraga, ini lompat jauh, tadi lari. Itu seri lompat jauh, ini lompat tali. Nah itu contoh respon seniman ya. Saya teruskan lagi videonya. Tadi baru sampai. Oh, sudah. Nah ini instalasi yang Monumen Cinta. Jadi di tengah alun-alun gitu, teman-teman membangun monumen berbentuk hati. Nah itu yang nyala-nyala itu, ada tukang fotonya. Jadi kalau kita pasangan, kita difoto, fotonya ditempel di situ. Nah kita lantas mengucapkan janji. Nah itu lihat, mamu dan seterusnya. Jadi itu monumen. Jadi kenapa ada begini? Karena ini respon seniman bahwa di alun-alun itu memang tempat pacaran. Nah kita mau mewujudkannya dalam bentuk seperti ini. Monumen Cinta. Ini videonya Wimo. Ketika dia datang ke Jogja. Nah ini sebenarnya dipasang kayak tadi alun. Wawancara mungkin tak percepat ya. Nah ini yoga. Jadi yoga dan semedi di tengah alun-alun, kita panggil guru yoga yang sangat terkenal di Jogja untuk memberikan yoga gratis di tengah alun-alun. Nah petunjuknya itu ada di headphone. Isinya tentang ya, bagaimana menjadi tenang di tengah keramaian. Nggak kedengeran tapi ini galeri bergerak. Galeri bergerak itu maksudnya ya bawahnya ada rodanya, bisa dipindah-pindah di segala ujung alun-alun. Isinya ada macam-macam, ada foto, ada ini misalnya usulan mengubah alun-alun menjadi tempat bermain dan seterusnya. Ini juga performance. Ini seniman. Ini juga ilmu pengetahuan ya, tapi ilmu kesaktian. Lihat saja, coba kita lihat gerakan-gerakannya itu. Ya, sekarang dia sedang menjajal ilmunya. Loh, pak, itu, apa yang terjadi? Loh, ya. Apa yang terjadi pada bapak ibu? Bapak itu ternyata jatuh, pingsan. Ini tenda curhat, jadi ada seniman, Naomi, seniman teater garasi, dia buka praktek. Jadi buka tenda di tengah alun-alun menerima curhat. Tapi sebenarnya banyak yang curhat, malah si Naomi yang banyak curhat. Jadi ini merespon juga alun-alun sebagai tempat berkumpulnya warga untuk cerita macam-macam. Ini warga yang beneran yang nonton. Amazing, seneng gitu segala sesuatu. Pokoknya intinya tuh kayak tempat hiburan yang satu-satunya. Dan itu tuh masih kayak estetika masa dulu. Dan apa enggak kena di Jakarta. ini sambil masak, ini juga seniman. Tapi bisa. Jadi dia membuka warung secara khusus gitu kan, sambil masak ya, gitu kan. Tapi sebenarnya tujuannya menggali informasi dari pengunjung. Tapi buka warung kebetulan. Enggak, maksudnya kan tempat lain kan juga ada gitu loh. Tapi kayaknya emang semua orang senang di sini. Enggak? Kayaknya emang menarik banget gitu. Jadi alat-alat itu hanya di ini TV. Latihan sudah dan perang. Tentang sejarah alun-alun. Sodokan istilahnya waktu itu. Namanya sodokan. Belum ada orang yang bermain sepak bola. Jamal juga relatif. Waktu itu belum ada jalan yang melingkarinya. Kalau ada tiket, kira-kira bisa akan berdialog dengan penontonnya, TV-nya. Tidak akan datang. Tidak akan datang. Kenapa? Iya. Karena tergantung dari harga tiket. Oke. Okay. Kira-kira tiketnya berapa? Kalau kita masuk ke 100 rupiah, banyak orang pasti datang. 100 rupiah. Terlalu murah ya? Enggak. Padahal waktu itu harganya sama seperti kita membeli 1 kg beras. Saya teruskan. Ini tetaplah rakyat. Ada yang membuat audio guide. Jadi kalau kita ke museum misalnya di luar negeri kan kita sering audio guide ya. Jadi kita jalan ditunjukkan jalan ke mana sekian langkah, tapi ini ada cerita tentang sejarah alun-alun. Selalu berperang di masa lalu. Dan disinilah aku melatih prajurit-prajuritku. Ya, kita bisa bikin aku semacam ini misalnya di Strand kali. Bagaimana cara menunggu. Nah, ini terakhir sekarang, ini Spacecape. Jadi yang mau saya tunjukkan bahwa sejarah atau proses penelitian sosial gitu, itu bisa partisipatoris, bisa menyenangkan gitu ya. Dan bisa berguna langsung untuk warga. Nah, ini contoh yang terakhir baru kami bikin sejarah komunitas India. Jadi kami bekerja dengan komunitas India. Ya kalau kita lihat saja di sini kan ada folder-foldernya. Transkrip, presentasi. Nah, ini bukan, saya tunjukkan saja. Desain. Oh, fotonya enggak ada ya. Begini pendeknya kami bikin pameran hampir sama kayak Juminan tadi, kami bikin pameran, lalu kami juga bikin yang namanya tur Jalan Sutra. Tur Jalan Sutra itu ada satu wilayah di Yogyakarta gitu ya, sebenarnya deretan toko kain di Jalan Solo yang isinya itu adalah pedagang-pedagang dari India. Nah, kita bekerja sama dengan mereka bikin tur sepanjang Jalan Solo itu. Jadi orang membayar 10.000 dapat slayer, bayar 10.000 dapat slayer, dapat fotokopian brosur, dan mampir ke 6 toko. Kemudian di masing-masing toko ada penjelasan tentang sejarah toko oleh pemilik toko itu sendiri yang pertama-tama, dan juga ada workshop tentang pengenalan kain oleh pemilik toko. Jadi kalau brokat yang bagus itu yang ini, kalau yang seragam itu yang ini, dan seterusnya. Dan dengan pemilik toko kita bikin juga audio iklan, karena kalau kita ke toko-toko India itu kan biasanya ada musik yang diputar kencang kan. Nah, kita merespon itu, bagaimana kalau isinya yang diputar itu adalah tentang sejarah toko kainnya. Nah, ini saya tunjukkan contoh yang kami bikin rekaman. Piye caranya ya, ini yang kita sudah set dalam bentuk lagu ya. Jadi kita ngasih ke mereka dalam bentuk CD. Lantas, nah ini misalnya toko Parisa. Kita bikin rekaman. Sarah, makin lama kok lo tambah cantik aja sih? Bisa aja deh. Gue lagi cari-cari kebayang potongan yang kayak punya lo nih. Lo gak pernah ketemu ya? Lo pasti udah diputik deh. Enggak kok, ini belinya di toko Parisa Jalan Solo. Di sana ada kain kebaya, kain seragam sekolah, kain gaun, jas, celana, dan banyak lagi. Toko Parisa di Jalan Solo adalah toko yang Anda cari untuk kebutuhan sandang Anda. Berdiri sejak tahun 2008, Toko Parisa adalah toko yang memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Ini Toko Parisa memberikan konsultasi tren mode terkini untuk gaya terbaik Anda di setiap undangan pesta. Indonesia, nanti ada bahasa Inggris karena ada pengunjung juga dari luar. Ini kita akan lihat versi bahasa Jawa sebentar lagi. Sarah, you look more and more beautiful now. Nah, shut up, Tamara. Why can't I find a kebaya like yours, Sarah? You must have got it from an expensive boutique. No, Tamara. I bought it at Toko Perusa in Jalan Solo. They have kebaya fabric, uniforms, dress fabrics, suits, pants, and a lot more. Toko Perusa in Jalan Solo is a store for all your clothing needs. Founded in 2008, Toko Perusa provides the best service to customers. Toko Perusa offers your best at every party. Sarah, kowe kok saya suwe tambah ayu to? Ah, mosok si Tamara ki lho. Aku golek-golek kebaya sing potongane kaya ngono kuwi kok ora tau nemu to. Nah, ini kowe kita putar di toko yo. Yang bersangkutan ya. Iki toko. Jadi ini berbeda, tentu saja setiap toko berbeda. Itu tadi toko Parisa. Saya tunjukkan satu lagi terus kita akhiri. Ini contoh Rama Gordin. Apabila rumah Anda terasa membosankan, cobalah lihat ke jendela. Jadi apabila di dalam kamar Anda terasa sumpek, cobalah lihat ke jendela. Apabila di dalam dapur Anda terasa pengap, cobalah lihat ke jendela. Jendela adalah penghubung rumah Anda dengan dunia di luar sana, dunia luas yang terhampar. Di luar sana adalah skripnya kita bikin bareng sama pemilik tokonya, karena pemilik tokonya yang tahu esensi, dan juga kadang-kadang mereka tidak mau menyebut beberapa informasi. Jadi misalnya untuk toko India, menyebutkan pemilik toko itu ternyata kayak dihindari karena ada persoalan klan dan seterusnya. Tapi kita bikin bersama-sama dan bolak-balik karena kita take-nya di studio. Ini yang lucu, inilah terakhir. Yen omahmu boseni, coba ndelok oneng jobo lewat jendela. Yen kamarmu sumpek, coba ndelok oneng jobo lewat jendela. Yen pawonmu panas, coba ndelok oneng jobo lewat jendela. Jendela kuwi dalanmu menyang jobo, donya sing ombo. Yen jendelamu rasane ana sing kurang, mangkato menyang Rama Gordin. Rama Gordin ngleani macem-macem kebutuhan kanggo omah ben luweh wangi. Ngandelno marang Rama Gordin. Kawit taun 1994, Rama Gordin wis dipercaya para keluarga kanggo gawe omah dadi luweh wangi. Rama Gordin ning Jalan Solo, tokone magrong-magrong, layanane paling sip. Nah itu yang sejarah India. Jadi intinya kita bikin pameran juga, kita bikin pameran, kita menerbitkan buku yang standar lah isinya tulisan, ada website juga, nanti Anda bisa cek di kunci.or.id. lantas ada tour Jalan Sutra yang kita sebut tour Jalan Sutra karena pedagang-pedagang kain sih istilahnya itu. Nah model-model kayak gini yang kita kembangkan sebenarnya. Jadi yang paling menarik dari riset semacam ini itu beda-beda setiap tempat. Jadi misalnya kemarin saya di Strand Kali juga tidak tahu nanti hasilnya akan kayak gimana, kita tidak tahu gitu ya. Karena di sini menarik, bapak-bapak ibu, bapak-bapak ibu-ibunya tampaknya terlalu aktif dibanding yang remaja-remaja, aktivisnya semua yang tua-tua. Nah itu karakter lain lagi. Tapi saya kira model kayak begini bisa direplika gitu ya, oleh teman-teman di komunitasnya sendiri, kampungnya sendiri, di kotanya sendiri, dengan ya modifikasi di sana sini, tapi harus happy ya, harus happy, harus keren gitu. Gitulah kurang lebih teman-teman. Terima kasih. Sosialisasi.